Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar radio muslim, sobat muslim, dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan radio muslim Yogyakarta. Ya, insya Allah Ta'ala pada hari ini saya akan menyampaikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Alat Sari Yogyakarta, yayasan yang sama juga yang menaungi Radio Muslim, tempat kita berinteraksi saat ini. Dan mungkin bagi pendengar sekalian yang berkuliah, terkhusus bagi mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta, mungkin sudah akrab dengan berbagai program pendidikan yang ditawarkan oleh YPA Yogyakarta. Dan pada kesempatan malam hari ini kita ingin sharing, kita ingin berbagi mungkin kepada sobat muslim, pendengar radio muslim dimanapun berada, terkhusus bagi adik-adik mungkin yang masih SMA ketika ini dan ingin berkuliah, mungkin ingin tahu tempat di mana tempat yang kondusif untuk bisa berkuliah sekalian menuntut ilmu agama, atau bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, ingin memilih lokasi kuliah yang bisa sekalian mendidik anaknya, terkhusus mendidik ilmu Islamnya, ilmu syar'inya. Dan memang kita di sini di YPA Yogyakarta sering mendapatkan panggilan, kita sering mendapatkan kontak dari para orang tua yang berada di Yogyakarta, ingin menanyakan tentang sistem pendidikan yang kita tawarkan di sini, ingin memasukkan anaknya ke dalam sistem pendidikan YPA Yogyakarta. Terakhir kita menerima tamu dari seorang tua dari Qatar, ya, orang Indonesia yang bekerja di Qatar. Beliau ingin menyekolahkan anaknya di Indonesia, lalu beliau menanyai tentang sistem pendidikan yang dimiliki oleh YPA, sistem pendidikan seperti apa yang bisa ditawarkan untuk anaknya ketika nanti misalnya berkuliah di Yogyakarta. Dan juga mungkin kita mengadakan acara ini dalam rangka menginspirasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di luar Jogja, teman-teman yang berkutat pada dakwah di kampus di luar Jogja, karena kita sering juga menerima delegasi-delegasi, utusan-utusan studi banding dari Surabaya, dari Semarang, dari Jakarta yang ingin merintis dakwah di kampusnya masing-masing, kemudian mempelajari bagaimana sistem pendidikan yang sudah kita rancang di YPA Yogyakarta. Nah, maka dimulai pekan ini, kita akan mulai perbincangan dari bidang 1. Kalau di YPA itu ada 6 bidang secara umum. Jadi bidang satunya adalah bidang pendidikan. Kemudian yang nanti kita rinci lebih lanjut apa saja kegiatan di bidang pendidikan YPA tersebut. Kemudian ada bidang 2 dari YPA, itu adalah bidang dakwah. Bidang dakwah ini yang mengurusi dakwah-dakwah seperti kajian umum, mengurusi khutbah Jumat, mengurusi kultum-kultum di berbagai masjid. Ini diurusi oleh bidang 2 di YPA. Kemudian ada bidang 3, bidang media, yang mengurusi radio, di antaranya radio muslim saat yang kita dengar pada saat ini. Kemudian juga mengurusi website muslim.or.id, muslimah.or.id yang mungkin juga sudah ma'ruf di kalangan pendengar sobat muslim. Kemudian kita punya bidang kemuslimahan yang khusus mengurusi dakwah muslimah di sekitar UGM secara khusus dan sekitar Jogja secara umum. Kemudian kita memiliki bidang donasi yang mengurusi berbagai kegiatan donasi untuk menopang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh YPIA. Kemudian yang terakhir kita memiliki bidang sosial yang salah satu kegiatan utamanya adalah Peduli Muslim yang telah melaksanakan banyak kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, maka sesuai nama yang digunakan, Yayasan Pendidikan Islam Alat Sari Yogyakarta, maka kegiatan utama dari YPIA ini memang terfokus pada kegiatan pendidikan. Nah, maka secara umum, saya jelaskan dulu secara umum, di bidang pendidikan YPA Yogyakarta itu ada 5 divisi. Kita jadi secara struktural, saya jelaskan bahwa YPA pertama diketuai oleh Ketua Pengurus Harian, kemudian di bawah Ketua Pengurus Harian ada 6 bidang yang saya telah bacakan tadi. Kemudian di bawah bidang itu ada divisi-divisinya masing-masing. Nah, di bawah bidang satu, di bawah bidang pendidikan ada 5 divisi. Yang pertama adalah Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta. Saya berikan gambaran secara umum dulu. Ma'had Al-Ilmi adalah semacam pesantren yang kita rancang untuk mahasiswa, pesantren yang mempelajari berbagai cabang ilmu agama, cabang ilmu syar'i. Kemudian yang kedua ada divisi Ma'had Umar bin Khattab, yaitu lembaga semacam lembaga kursus yang kita rancang untuk mahasiswa secara khusus dan untuk masyarakat Jogja secara umum. Kemudian yang ketiga ada Kampus Tafid, sama program pendidikan juga yang kita rancang untuk mengajarkan tahsin dan tahfiz Al-Quran, karena meskipun di tengah kesibukannya mahasiswa di Yogyakarta, ternyata masih banyak juga mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari Al-Quran dan untuk menghafal Al-Quran, maka kita fasilitasi di Kampus Tafid. Kemudian yang keempat, kita memiliki program Wisma Muslim. Kemudian yang terakhir, kita juga memiliki SDIT Ya Bunaya, yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Ya Bunaya, sekolah formal 6 tahun yang kita rancang sesuai dengan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, mungkin itu gambaran secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Anad Sari. Mungkin kita masuk ke rincian yang pertama mungkin. Saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta. Pertama, Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta itu memiliki tagline atau memiliki moto pesantren mahasiswa bermanhaj salaf. Jadi kita sudah mendirikan Ma'had Al-Ilmi ini sejak awal tahun 2000-an, sekitar 2001 atau 2002 kalau saya tidak salah. Nah, waktu itu latar belakangnya adalah kita melihat di lapangan itu banyak sekali mahasiswa yang memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari ilmu agama, di samping mereka mempelajari ilmu sesuai jurusannya masing-masing. Kemudian waktu itu kita lihat sudah ada majelis-majelis pengajian, sudah ada majelis-majelis ilmu, cuma waktu itu belum terancang secara rapi, belum terkurikulum, belum tertarget, tidak jelas target-target setiap pertemuannya. Kemudian juga latar belakangnya adalah semakin besarnya kebutuhan dai di Yogyakarta, terkhusus di sekitar kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Maka ketika itu kita putuskan untuk mendirikan Ma'had Al-Ilmi yang pertama tadi dalam rangka menampung para mahasiswa yang memiliki semangat yang tinggi dalam pelajari ilmu agama. Kemudian kita rancang agar pendidikannya tersebut, pendidikan ilmu agama tersebut terkurikulum dan tertarget jelas, dan kemudian outputnya lulusan dari Ma'had Al-Ilmi ini kita harapkan bisa menjadi dai-dai di sekitar kampus-kampus Yogyakarta, minimal bisa menjadi khotib, bisa menjadi pengisi kultum Ramadan dan kultum-kultum lainnya, atau juga bisa menjadi penulis-penulis di berbagai media yang dimiliki oleh YPA Yogyakarta. Nah, itu sedikit tentang latar belakangnya. Kemudian tentang sistem pembelajarannya saat ini dari Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta. Jadi secara umum kita memiliki dua tipe program ya dari Ma'had Al-Ilmi ini. Yang pertama adalah program reguler. Jadi program reguler itu untuk saat ini kita laksanakan 4 kali setiap pekannya. 4 kali setiap pekan, dan kita mengambil waktu itu seluruhnya ba'da asar sekitar jam 4 sampai maghrib, karena menyesuaikan dengan jadwal mahasiswa. Mahasiswa biasanya berkuliah dari pagi sampai jam 3. Nah, maka kita rancang ada 4 pelajaran setiap pekan itu. Yang mata pelajarannya adalah pertama adalah fikih, kemudian ada usul fikih, kemudian pelajaran tauhid dan pelajaran asma wa sifat. Nah, itu pelajaran reguler. Jadi semua 4 pelajaran itu memiliki silabusnya masing-masing, memiliki target-targetnya masing-masing pada setiap pertemuannya. Kemudian ada program non-regular. Non-regular ini program yang kita rancang ketika memanfaatkan waktu-waktu libur yang dimiliki oleh mahasiswa, atau waktu-waktu long weekend yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi kita rancang di pada waktu-waktu libur tersebut program yang sedikit lebih intensif, biasanya dalam bentuk daurah atau muhadharah seperti itu. Nah, di sini juga kita mengajarkan kepada santri Ma'had Ilmi, kita menyebutnya santri Ma'had Ilmi. Santri Ma'had Ilmi kita ajarkan pada program non reguler tersebut adalah pelajaran tafsir, pelajaran usul tafsir, pelajaran mustalah hadis, pelajaran manhaj, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi Ma'had Ilmi ini kita rancang selama 1 tahun, kita rancang selama 1 tahun atau 2 semester. Ketika para santrinya sudah lulus, setelah melalui proses belajar 1 tahun, kita harapkan berbagai cabang ilmu dalam topologi, dalam tipologi ilmu Islam itu sudah diajarkan kepada tiap-tiap santri dari Ma'had Ilmi. Kemudian dari tenaga pengajarnya sendiri, seluruh mata pelajaran tadi, seluruh cabang ilmu tadi itu diampu oleh ustad-ustad dari pondok pesantren di sekitar Yogyakarta, dari pondok pesantren Islamic Center Binbas, kemudian dari pondok Amalatul Quran, dari Taruna Al Quran, dan dari pondok Jamilur Rahman dan pondok-pondok lainnya. Kemudian dan seluruh mata pelajaran tersebut kita menggunakan referensi-referensi berbahasa Arab. Jadi kita menggunakan, tidak lagi menggunakan modul yang berbahasa Indonesia, kita menggunakan referensi-referensi langsung berbahasa Arab, atau sering kita sebut dengan langsung membaca Arab gundul, gitu ya, kitab gundul. Kemudian, oh ya, selain itu juga setiap pekannya santri dari Ma'had Al-Ilmi ini kita wajibkan untuk menyetor hafalan. Kita wajibkan santrinya menghafal Al-Quran yang pertama. Jadi targetnya selama 1 tahun santri kita harapkan bisa hafal 2 juz. Kemudian juga kita wajibkan juga menghafal hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sehingga kita harapkan selama 1 tahun bisa menghafal 42 hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, jadi itu selama 1 tahun, dan setiap semesternya kita tentu mengadakan evaluasi. Di tengah semester kita mengadakan ujian tengah semester, dan di akhir kita mengadakan ujian akhir semester, dan ada nilainya, dan kita buat semacam rapornya, kemudian nanti di akhir kita terbitkan ijazahnya. Nah, kemudian jadi kalau kriteria lulusannya dari Ma'had Al-Ilmi ini, kita harapkan tadi sudah saya singgung di awal bahwa para santri dari Ma'had Al-Ilmi ini kita harapkan bisa mengisi pos-pos dakwah yang diselenggarakan oleh YPA, di antaranya misalnya kultum Jumat, kemudian atau khutbah Jumat, kemudian kultum-kultum Ramadan, kemudian menulis di buletin kita, buletin At-Tauhid, atau juga bisa menjadi pengisi di Radio Muslim, atau juga bisa menulis di website kita muslim.or.id dan muslimah.or.id. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang Ma'had Ilmi. Jika ada sobat muslim yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ma'had Ilmi, bisa membuka website kami, website Ma'had Ilmi di mahadilmi.com. Mahad, mahadilmi.com, atau menghubungi kontak, saya bacakan saja nomor HP-nya, kontak person dari Ma'had Al-Ilmi, 0857-9920-3331. Sekali lagi, 0857-9920-3331. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertama tentang Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta. Iya, sebelum kita lanjutkan ke program pendidikan yang lainnya, tadi ada yang terlupa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seluruh program pendidikan yang akan kita sampaikan ini adalah program yang kita rancang memang untuk putra dan putri. Jadi baik putra ataupun putri bisa mendaftar, bisa mengikuti. Kemudian yang kedua tadi terkait Ma'had Ilmi yang saya lupa. Jadi karena kita membukanya setiap tahun dan kita berorientasi pada kalender akademik Universitas Gadjah Mada, sehingga nanti kita akan membuka pendaftaran kembali untuk Ma'had Al-Ilmi nanti di pekan-pekan awal di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2014-2015 dari Universitas Islam dari Universitas Gadjah Mada. Baik, yang kedua kita akan masuk ke Ma'had Umar bin Khattab. Jadi Ma'had Umar bin Khattab ini semacam lembaga khusus yang kita rancang untuk mengajarkan bahasa Arab. Ma'had Umar bin Khattab memiliki tagline atau memiliki motto, perkataan Umar bin Khattab, ta'alamul arabiyata fa'innahu juz'un min ad-din. Jadi motonya dari Muhammad Umar adalah perkataan Umar bin Khattab yang artinya pelajarilah bahasa Arab karena itu adalah bagian penting dari agama kalian. Nah, latar belakangnya sebenarnya ketika kita mendirikan Muhammad Umar bin Khattab di tahun 2002 itu awalnya hanyalah untuk menyiapkan santri Ma'had Ilmi. Jadi karena tadi sudah saya singgung bahwa yang namanya Ma'had Ilmi merupakan ma'had yang menggunakan modulnya ataupun referensi-referensinya menggunakan bahasa Arab, sehingga sebelum masuk masuk Ma'had Ilmi kita siapkan dulu bahasa Arabnya di Ma'had Umar. Cuma belakangan semakin lama semakin tahun itu kita lihat peminatnya semakin besar Ma'had Umar bin Khattab ini, sehingga tidak kita khususkan untuk santri calon santri Ma'had Ilmi saja. Dan salah satunya penyebabnya kenapa semakin besar peminatnya karena semakin besarnya kesadaran dari mahasiswa akan pentingnya bahasa Arab di dalam agama Islam. Nah, kemudian untuk sistem pembelajaran dari Ma'had Umar bin Khattab sama, kita memiliki dua program, reguler dan non-reguler juga. Kalau reguler ini dari Ma'had Umar bin Khattab sama, kita rancang waktunya itu 4 kali pertemuan setiap pekan, 4 kali pertemuan setiap pekan selama 1 semester untuk yang reguler. Ya, kalau waktunya ini menyesuaikan, jadi nanti kita bagi per kelas, kemudian setiap kelas itu kita temukan dengan pengajar, kemudian antara pengajar dengan santrinya kita beri kelonggaran untuk membuat deal tentang waktunya kapan saja, yang penting 4 kali pertemuan di dalam 1 pekan. Nah, kemudian ada program non-reguler. Program non-reguler ini program yang kita rancang intensif di setiap liburan. Biasanya kita menyebut programnya Badar, Bahasa Arab Dasar. Nah, ini biasanya programnya selama 2 minggu atau 3 minggu yang kita rancang satu hari itu 2 kali pertemuan. Jadi biasanya pagi dengan siang atau pagi dan sore atau malam. Nah, sehingga untuk Ma'had Umar bin Khattab kita selalu membuka pendaftaran tadi di awal semester ataupun di awal liburan. Di setiap liburan kita membuka pendaftaran untuk program intensifnya. Kemudian secara umum dari kurikulumnya itu Ma'had Umar kita rancang 3 level, ya, level dasar. Untuk level dasar itu kita menggunakan modul, menggunakan referensi Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustaz Acheng Zakaria. Kemudian untuk kelas menengahnya, kelas menengah kita fokuskan untuk, kalau tadi di kelas dasar kita fokus mengajarkan ilmu nahwu, dan di kelas menengah kita fokus mengajarkan ilmu sorof, kita menggunakan pelajaran sorof yang ada di buku Mukhtarat karya Ustaz Abnur Rafiq. Kemudian di tingkat lanjutan, di kelas lanjutan kita mengajar, memperdalam lagi dan mempraktekkan ilmu nahwu dan ilmu sorof yang telah dipelajari di kelas dasar dan kelas menengah, kita menggunakan buku yang namanya Mulahos. Nah, kemudian sama dengan Ma'had Ilmi, kita juga merancang program ini ada UTS-nya, ada ujian tengah semesternya, ada ujian akhir semesternya, dan nanti di akhir kita bagikan sertifikat yang mencantumkan nilai dari masing-masing santri. Dan kriteria dari lulusan dari Ma'had Umar ini kita targetkan, kita harapkan para santrinya yang sudah melalui 3 level tadi minimal bisa membaca referensi-referensi Arab, referensi-referensi berbahasa Arab, dan lebih-lebih lagi, dan kita berharap bisa memiliki skill tambahan, yaitu bisa memahami percakapan berbahasa Arab dan juga bisa menulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan dasar dalam bahasa Arab. Kemudian untuk perkembangan dan perkembangan secara umum Ma'had Umar bin Khattab selama ini, jadi karena peminatnya cukup besar, terakhir kita menerima pendaftar baik putra ataupun putri sekitar 150 pendaftar. Dan selama ini yang tadi juga saya lupa menyampaikan, untuk Ma'had Ilmi tadi seluruh pelajaran yang kita laksanakan tersebut kita memakai masjid-masjid yang berada di sekitar Universitas Gadjah Mada. Kemudian Ma'had Umar juga pada tahun-tahun sebelumnya kita juga memakai meminjam masjid-masjid yang ada di sekitar Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kita dengan melihat besarnya animo pendaftar dari Ma'had Umar yang dari tahun ke tahun meningkat, maka kita putuskan untuk menyewa gedung sendiri. Kita sekarang sudah memiliki, Ma'had Umar sudah memiliki sekretariat sendiri yang juga di sana ada kelas-kelasnya yang bisa digunakan untuk pelajaran bahasa Arab. Di samping juga karena masih besarnya pendaftarnya, di samping kita masih juga menggunakan masjid-masjid sekitar Universitas Gadjah Mada. Nah, itu secara umum tentang Mahat Umar bin Khattab. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar Radio Muslim, sahabat Muslim dimanapun berada, bisa mengakses website yang dikelola oleh Mahat Umar bin Khattab, yaitu badaronline.com. Badaronline.com, atau menghubungi kontak nomor HP saya bacakan 0857-8659-9931, atau sekali lagi saya ulangi 0857-8659-9931. Nah, itu secara umum tentang Mahat Umar bin Khattab. Sekarang kita berpindah ke program ketiga dari bidang pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Yang ketiga adalah Kampus Tafid. Nah, Kampus Tafid ini memiliki tagline atau memiliki motto mencetak intelektual muda yang Qur'ani. Tujuan kita merancang Kampus Tafid ini adalah dalam rangka kita ingin meningkatkan interaksi mahasiswa terhadap Al-Qur'an, baik itu interaksinya dalam bentuk membaca, mempelajari, mentadaburi, atau menghafalkan Al-Quran. Nah, maka dari situ kita merancang dua program dari Kampus Tafid ini. Yang pertama ada program Tahsin. Nah, Tahsin ini kita memfasilitasi para mahasiswa yang ingin memperbaiki dan memperbagus bacaan Al-Qurannya sesuai kaedah-kaedah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua juga kita memiliki program Tahfid. Program Tahfidz adalah program yang kita rancang bagi mahasiswa yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kita targetkan selama satu semester itu bisa menghafal satu juz. Dan untuk tempat belajarnya itu ini sedikit kita sebar. Kalau tadi kita menggunakan masjid-masjid di sekitar Universitas Gadjah Mada, dan ini kalau untuk Kampus Tahfidz kita malah fokus di masjid-masjid di dalam kampus Universitas Gadjah Mada. Jadi misalnya di Fakultas Teknik kita menggunakan musola Fakultas Teknik, Musola Ibnu Sina yang dimiliki Fakultas Kedokteran, Musola Fakultas Kedokteran Hewan, dan seterusnya. Nah, dan programnya kita laksanakan untuk Kampus Tafid khusus di weekend saja, hanya dua kali per pekan, jadi setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad. Dan sama kita juga merancang UTS, ada ujian tengah semesternya, ada ujian akhir semesternya, dan ada sertifikatnya. Dan mungkin ada dari pendengar Radio Muslim yang tertarik untuk mendaftar di Kampus Tafid, nanti kita membuka pendaftaran di setiap awal semester, sesuai kalender akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian perkembangan Kampus Tafid, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi program Kampus Tafid ini adalah program yang baru kita buka 2 tahun, sekarang memasuki angkatan ketiga, baru 3 semester. Tapi dari 3 semester itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di tengah kesibukannya mahasiswa di berbagai aktivitas akademisnya, tugasnya, laporannya, dan seterusnya, masih banyak mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk menghafalkan Al-Quran, masih memiliki ketertarikan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Angkatan pertama dan angkatan kedua kita kurang lebih menerima 120 pendaftar, karena angkatan pertama dan angkatan kedua kita baru membuka untuk putra saja karena masih percobaan. Dan alhamdulillah di tahun kedua, di semester 3 ini, di angkatan ketiga kita sudah membuka untuk putra dan putri, dan tercatat kemarin di awal semester ada 220 pendaftar Kampus Tafid yang kita seleksi, dan tentu tidak semuanya kita terima. Ada kriteria-kriteria tertentu, dan di samping juga karena alasan keterbatasan pengajar. Dan pengajarnya sendiri untuk tahsin Al-Quran itu kita datangkan dari lokal saja, artinya mahasiswa-mahasiswa juga yang mengajar untuk program tahsin. Kemudian kalau untuk tahfidznya kita memang mendatangkan dari pondok-pondok yang ada di sekitar Yogyakarta. Nah, kemudian untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun berada, bisa membuka blog kami, blog Kampus Tahfidz, di Kampus Tahfidz, kampus tahfidznya, fiznya pakai fizh.blogspot.com, atau menghubungi nomor HP berikut 0856-4393-3383. Sekali lagi 0856-4393-3383. Insya Allah nanti di awal semester baru, tahun ajaran baru, kita akan kembali membuka pendaftaran untuk Kampus Tahfidz. Nah, kemudian yang keempat, ini kita memiliki program yang namanya Wisma Muslim. Motonya dari Wisma Muslim adalah Wisma Muslim hadirkan lingkungan Islami. Nah, latar belakangnya kita mengadakan program Wisma Muslim ini adalah dari fakta di lapangan kita lihat, sebagaimana telah saya singgung di awal tadi, banyak mahasiswa yang terkhusus yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada yang memiliki ketertarikan untuk memperdalam ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama, sehingga kita menilai penting untuk kita buka, kita ciptakan lingkungan tempat tinggal sendiri yang itu bagaimana caranya kita setting bisa kondusif untuk menuntut ilmu agama, sehingga ya bisa memfasilitasi berbagai kebutuhan, untuk memperdalam ilmu agama. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian sejalan dengan beriringnya waktu, kita memperlebar cakupan dari Wisma Muslim ini sehingga pada tahun ini saja, untuk tahun ini 2000, tahun ajaran 2013-2014, kita memiliki untuk Wisma Muslimnya, untuk putranya kita memiliki 5 wisma. Ada Wisma Darul Solihin, Wisma Misbah Thalabul Ilmi, Darul Quran, kemudian Wisma Ukhuwah dan Wisma Pogong Raya. Kemudian juga ada Wisma Muslimahnya, Wisma Muslimah berjumlah 4. Ada Wisma Qonita, Wisma Raudhatul Ilmi 1 dan 2, kemudian ada Wisma Hilyah. Nah, mereka yang memasuki yang masuk ke Wisma Muslim ini memang kita seleksi belakangan, beberapa tahun belakangan ini kita seleksi dan kita terima hanya para mahasiswa yang memang bersedia dan berkomitmen untuk memenuhi visi misi Islami yang itu kita tuangkan dalam bentuk aturan-aturan dan program-program tertentu. Nanti mungkin saya singgung sedikit tentang aturan apa program apa saja sih yang dilaksanakan oleh Wisma Muslim ini. Sehingga bagi pendengar Radio Muslim, bagi adik-adik mungkin yang saat ini masih SMA yang ingin berkuliah di Yogyakarta, ataupun bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Yogyakarta dan ingin memasukkan anaknya ke Wisma Muslim, harus melewati tahapan pendaftaran terlebih dahulu melalui prosedur yang sudah kita rancang dan sangat memungkinkan pada kondisi-kondisi tertentu kita adakan seleksi, kita adakan wawancara. Dan mungkin secara umum program-program dari Wisma Muslim ini, yang pertama adalah program pendidikan yang kita laksanakan, yang kita wajibkan pada penghuni Wisma Muslim ini. Pertama ada program pendidikan, kita memiliki kajian bulanan Wisma, kemudian ada kajian pekanan kita laksanakan di setiap Wisma. Kita datangkan Ustadz untuk mengajar di Wismanya masing-masing sekali satu pekan. Kemudian juga ada program bahasa Arab khusus bagi warga Wisma yang diajarkan di Wismanya masing-masing. Kemudian juga ada program hafalan Al-Quran dan hafalan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga warga Wisma Muslim ini kita wajibkan untuk mengikuti program sosial kita, program sosial semisal bersedia untuk mengajar TPA di masjid-masjid sekitar wismanya masing-masing, kemudian juga bersedia untuk mengikuti kerja bakti di masjid masing-masing, terkhusus bagi yang putra kita wajibkan untuk mengikuti kerja bakti di masjid masing-masing, terkhusus di hari Jumat sebelum Jumatan. Kemudian juga kegiatan sosial lainnya, semisal event-event keagamaan, semisal Idul Fitri dan Idul Adha, maka kita wajibkan bagi warga Wisma Muslim untuk membantu event-event keagamaan tersebut. Kemudian yang terakhir, ada program yayasan juga yang kita wajibkan untuk warga Wisma Muslim ini. Ya, secara umum kita mewajibkan bagi warga Wisma Muslim untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dakwah dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Ansari, semisal terlibat dalam penerbitan buletin, terlibat dalam kepengurusan Ma'had Al-Limi dan Ma'had Umar bin Khattab. Nah, itu secara umum tentang Wisma Muslim. Bagi pendengar sekalian yang ingin info lebih lanjut tentang Wisma Muslim, bisa membuka website kami wisma.muslim.or.id. Sekali lagi, wisma.muslim.or.id. Di sana ada gambaran secara umum tentang masing-masing Wisma Muslim yang kita miliki, yang kita kelola. Kemudian juga ada prosedur secara umum, ada kontaknya di sana, dan ada info-info lainnya yang bisa pendengar Radio Muslim baca sendiri di website tersebut. Untuk nomor HP, untuk kontak HP bisa menghubungi kontak 0838 4055 0257. Itu tadi untuk Wisma Muslim. Kemudian yang terakhir, divisi yang kelima dari bidang pendidikan, program pendidikan yang kelima dari bidang pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Alat Sari adalah SDIT Yabunaya. Jadi SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu Yabunaya, memiliki tagline, memiliki moto, berakidah sahih, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Nah, jadi SDIT Yabunaya ini adalah program satuan pendidikan formal yang kita rancang 6 tahun, ya, berdasarkan sistem pendidikan, berdasarkan standar Kementerian Pendidikan Nasional, dan kita padukan dengan pendidikan Islam yang benar, Islam yang sahih, sehingga kita harapkan tadi para lulusan dari SDIT Yabunaya ini selain menguasai materi sesuai yang ditargetkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kita juga harapkan bisa berakidah yang sahih, bisa beramal soleh, dan bisa berakhlak mulia. Dan program unggulan dari SDIT Yabunaya ini sebenarnya adalah program tahfidz. Jadi kita dorong siswa-siswa dari SDIT Yabunaya ini untuk menghafal Al-Quran. Kelas 1 kita wajibkan untuk menghafal Juz Amma, kemudian bertingkat kelas 2, kelas 3, sampai nanti akhirnya ketika kelas 6 kita menargetkan para siswa dari SDIT Yabunaya ini bisa hafal 5 juz. Jadi kita targetkan untuk hafal 5 juz. Dan sebenarnya juga kita masih merintis untuk SDIT Yabunaya ini. Sekarang sudah masuk ke tahun ketiga, sudah ada kelas 3, dan kita sudah persiapan untuk kelas 4-nya, untuk tahun keempat, dan saat ini kita juga sedang dalam masa pendaftaran. Jadi bagi pendengar Radio Muslim, terkhusus yang berlokasi di Jogja, yang ingin mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SDIT Yabunaya, kita memiliki program One Day Service. Jadi untuk pendaftarannya kita programnya One Day Service, jadi sekalian langsung daftar, langsung tes, dan langsung diumumkan pada hari yang sama juga. Kita ada tesnya. Bisa datang, jika ingin mendaftar, bisa datang langsung ke SDIT Yabunaya yang berlokasi di Jalan Pandega. Jalan Pandega di dekat minimarket Laras, di belakang minimarket Laras di Jalan Pandega. Nah, kemudian SDIT Yabunaya ini memang kita rancang SDIT yang sebisanya tidak mahal, dalam artian kita rancang biaya pendidikannya kita tekan serendah mungkin. Lalu di samping itu juga kita memiliki program beasiswa. Sebenarnya beberapa siswa dari SDIT Yabunaya ini sudah kita berikan beasiswa, sudah kita tanggung biaya pendidikannya dan berbagai biaya lainnya. Yang ini dalam untuk memberikan beasiswa ini kita bekerja sama dengan lembaga sosial yang dimiliki oleh YPA juga, yaitu Lembaga Sosial Peduli Muslim. Jadi Peduli Muslim ini yang menjaring para donatur yang bersedia memberikan donasinya dalam rangka memberikan beasiswanya kepada santri-santri atau kepada siswa-siswa yang ada di SDIT Yabunaya. Nah, itu secara umum tentang SDIT Yabunaya. Bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan info lebih lanjut mengenai SDIT Yabunaya, atau ingin melihat kondisi bangunannya, kondisi kelasnya seperti apa SDIT Yabunaya, bisa mengakses website kami sdityabunaya.com. SDIT ya double A, kemudian bunayanya Y-nya double Y, ya, bunaya.com. Di sana kita cantumkan juga prosedur pendaftaran untuk SDIT Yabunaya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk kebutuhan administrasinya. Atau jika ingin menghubungi secara langsung via handphone, via HP, bisa menghubungi nomor 0813-2882-6611. Sekali lagi, 0813-2882-6611. Nah, itu secara umum rincian lebih detail tentang 5 program pendidikan yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Alat Sari. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terkait kendala yang kita hadapi meskipun kita merancang sedemikian rupa dari berbagai program yang setelah saya sampaikan, tentu ada kendala yang kita hadapi. Saya sampaikan dalam rangka mungkin bagi teman-teman yang terinspirasi untuk meniti yang sama juga di kampus-kampus di luar Yogyakarta. Nah, kendala yang pertama adalah mungkin terkait SDM ya, SDM yang terbatas. Dan memang kita Yayasan Pendidikan Islam Alatsari ini mayoritas pengurusnya adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, sehingga yang namanya mahasiswa tidak selamanya menetap di sekitar UGM, tidak selamanya menetap di Yogyakarta, sehingga pengurus dari berbagai program yang kita laksanakan tadi itu sangat dinamis sekali ya. Minimal 1 tahun sekali ganti, atau ya maksimalnya bisa sampai 2 atau 3 tahun mengurusi program yang sama. Itu masalah pertama, masalah terkait SDM. Kemudian masalah kedua adalah mungkin terkait masalah finansial, masalah dana. Jadi karena yang namanya program yang kita rancang untuk mahasiswa, tentu biaya yang kita kenakan untuk program-program tersebut juga kita menyesuaikan mahasiswa. Jadi kita tidak bisa mengenakan biaya full yang biaya full bagi mahasiswa untuk mengikuti program-program kita tadi, sehingga solusinya selama ini kita melakukan subsidi ya. Kita melakukan dalam rangka menekan biaya pendidikan bagi mahasiswa, menekan tanggungan bagi mahasiswa tersebut, kita lakukan subsidi, yang subsidi tersebut kita datangkan dari para donatur dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Sehingga pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan kepada pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, bagi pendengar radio muslim yang mungkin tertarik untuk membantu dengan cara memberikan donasi bagi kita, bagi berbagai program pendidikan Islam tadi yang telah kami sampaikan, yang nanti itu kita gunakan untuk mensubsidi ataupun dalam rangka melaksanakan kegiatan keseharian, kegiatan operasional dari berbagai kegiatan tersebut, bisa menyalurkan donasinya kepada rekening-rekening donasi dakwah yang kami miliki dari YPIA. Kita memiliki rekening Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga Syariah, CIMB Niaga Syariah, yang nomor rekeningnya mungkin pendengar radio muslim bisa membukanya di website kami di muslim.or.id atau di muslimah.or.id. Kalau di muslim.or.id, para pendengar bisa membukanya di halaman utamanya, di paling atas itu pojok kanan ada banner sendiri berwarna hijau, dukung, tulisannya dukung program pendidikan kami, bisa diklik di situ, nanti bisa melihat nomor rekeningnya. Kemudian jika di muslimah.or.id bisa melihat di bagian bawah ada banner berwarna hijau yang bertuliskan sama dukung program pendidikan dari YPIA Yogyakarta. Nah, sehingga bagi kaum muslimin yang ingin, sekali lagi bagi kaum muslimin yang tertarik untuk membantu kami, bisa mentransfer donasinya ke nomor-nomor rekening tersebut, dan di sana juga kita rinci bagaimana tata cara pemberian donasinya. Nah, kemudian atau jika ada yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang rincian berbagai program tersebut, mungkin bisa menghubungi saya langsung. Mungkin saya berikan saja nomor kontak saya di 0852 2855 8344. Sekali lagi, 0852 2855 8344. Bagi kaum muslimin pendengar radio muslim yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor tersebut. Mungkin demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pertimbangan bagi adik-adik yang ingin berkuliah di Yogyakarta, ataupun bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya di Yogyakarta, atau bagi teman-teman yang berada di luar Yogyakarta yang ingin meniti hal yang sama, ingin mendirikan sistem pendidikan Islam yang sama. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.